lucu. Ya roh hiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah mi'rad diwajibkan sholat 50. Gentena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh enggak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan, sebenarnya enggak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan salat 50. Karena Nabi Ibrahim ternyata terkenal nabi baik enggak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, enggak kuat umatmu. Serai-rai enggak umatmu orang arah kuat 50 kok. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la tu. Umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebenarnya dia itu. Sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wis ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya, sebetulnya dia itu enggak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Dan terus seperti ini. Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah, minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambil Allah itu keringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek rakuat umatnya. Wong umatku yang rakuat, jadi sebenarnya dia bilang. Umatku yang rakuat. Lu cara Nabi Muhammad model wong malang. Yuh, beto umatku, beto umatmu. Ribet kan? Beto. Lu Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, enggak akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur lah, bukan yang malang gitu. Mano, enggak tahu diambungkan Nabi Muhammad. Tanya saudara, malah orang-orang diambung kalau saudara itu kan istuwa itu. Lucunya istrinya jawab-jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Iya, yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Salu Aisyah. Tanya Bu Aisyah. Ya Amirul ya Ummul Mukminin gini-gini. Ya Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabalani Rasulullah wa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fikih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shoma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasu bojone ayo. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi jadi garwane Nabi sing ngrasa serodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Tak wae isae. Serilek itu dulu itu. Maksudnya ora Islam pertentangan itu. Maksudnya iki ya balik. Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rileks, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Ali. Boten sing nomor iki berapa juga? Teko tangane rektor. Mulainya biar dibagi. Dibagi ya. Ini pimpinan-pimpinan. Sikap provokator nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'na wa fa'tu. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini Profesor Dr. Haji Maskuri. Yang cara ngomong enggak kayak profesor tapi kayak jurgam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Nah, kalau ini enggak, pokoknya kasar itu pokoknya orang. Ini agak enggak lazim, enggak dalam dunia ilmu. Semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati, saya seperti yang dikatakan moderator Pak Sinten. Bapak Anwar bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini karena ini kayak apa ya, ada satu madhab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma menjelaskan itu tidak lebih baik. Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah, karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja, Pak. Jadi, yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila. Satu, Pancasila. Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya. Ini saya melihat langsung di TV7 itu, Indonesia Queen. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan, Pak. Karena memang milik sekolahan. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan, Pak. Nah, tentang tema ini, mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius. Karena tadi sudah kayak jurkam tadi ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Unisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29, ini langsung start saya baca halaman 29. Ya, ini terutama yang para punggawa-punggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zuma minhu. Innama kanal kitalu haithul takon nasu. Falam makanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amanan nasu ba'duhum ba'do wal taqo fatafa wadu fil hadith wal munaza'ah falam yaklim ahadun bil islami ya'kilu se'an illa dakhula fihi walakot dakhula tainika sanaten mislu mangkana fil islam qobla dhalika wa akhtar. Terus ini ngomongnya harus santai, enggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir. Sehingga kalau Islam masuk kafir, kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, apa kafir masuk Islam itu harus dikembalikan. Karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu. Nabi itu ya dituduh cikta bidinin muhtas. Kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wakullah muhtasatin bid'ah wakullah bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya cikta bidinin muhtas. Kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhel bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad kamu komitmen enggak sama perjanjian. Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir. di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi syaratnya wong ini dibaca orang uwes, maksudnya orang-orang kafir ini. Tapi Abu Jandal gak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini gak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal kita lu khaisul takon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang gak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, maksud Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Tidak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun ke-2 ada perang Badar sampai tahun ke-8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya enggak kok bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, enggak kok bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu enggak kok bermikir Islam, enggak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad sampai Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu kholikus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyanya Muhammad, ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lumutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad sampai Abu Jahal. Mulai disik Muhammad itu rata bodoh nih. Mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Makanya ngomong kafir sing tokoh-tokoh yo cara Jawa yo. Wah, semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu enggak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi? Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga. Dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang corong jauh penggaweannya yang ngerugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalima yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fiilnya itu mujarradnya enggak kelaku. Jadi di fiilnya takallama yatakallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak enggak lazim. Sebenarnya kan takallama ya takallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer. Tapi di fiilnya tidak populer. Saya teruskan ya. Ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi dulu. Saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kok berdiskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Ya Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan enggak mungkin Allah yang begitu keren, hebat, pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam, dan aturannya enggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan gak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu gak masalah, sing repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan. Nah, ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Kumat. Singkat cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam maka natil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'do, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, mereka berdebat, munaza'ah itu berdebat, keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad lah, di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan, masa Tuhan reputasinya diciptakan kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu, ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian, terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisba ben sawangane pemikir serius. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadhafa itu ya pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologi, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mbu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, enggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Somad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5, sampai 1 miliar, 1 triliun, maunya gak beraturan. Kata beliau, nisbatusna ini wasala sa'ila ma'la nihayata laha iku nisbatul far'i ilal asli. Bu angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang gak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis somat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gak ahli gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya lepol, tersempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi, sing indah, cek gambar elek dimulai dari satu titik. Dan titik ini nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cara ahli tauhid gak penting gambare api menang lomba atau orang ora penting. Butuhe hadi surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora. Cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min wah min nuqtatil wujud yaitu dari titik wujud ngene kok Allah Subhanahu wa taala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat indah, tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Enggak perlu provokatif kayak tadi pidatone rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya enggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras. Provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya, ya, kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi. Kenapa pakai kodhafa sementara kodhafa manane takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang enggak butuh dalil. Apa kita perlu? Dalile apa? Buktinya apa kalau tiga itu cabang dari satu? Wong gendeng yang takok gitu pas orang gendeng. Wong tiga cabang dari satu kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau tiga itu far'ul wahid. Satu juta juga far'ul wahid. Satu miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak kacau sebetulnya ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini kadang nyuwun sewu sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim mencorok pulau kok jadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang mana kentong. Dia ngarang mana beduk, tapi itu nganggu kentong. Dan uniknya Mbah Hasyim gak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang. Itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim, ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang usul lagi, pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Nah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong karena mantas sababi komin bahwa ini beliau keras sekali sampai bilang haram, beliau judulnya ya haram al jasus antakrimin nakus, Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu enggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang enggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Enggak jadi ulama main WA-an terus itu. Lah itu termasuk rektor enggak kok berpikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia. Padahal RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Dan itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon iku sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan. Dan saya bukan karena benci Mbak Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbak Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Cara ngelawan itu lucu. Lucu-lucu. Gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu, zaman itu, kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, waya sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngini. Sekarangan kok provokatif gitu. Gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih ya hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral, ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan suatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah azan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani, sementara pos kambling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab, itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal, ini habis ikhtijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu itu lazim. Ya orang boleh berdebat. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya, apa saking senengnya, kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang gak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok gak tahu wajahnya Nabi? Saya gak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan aku, terlalu menghormati saya sehingga gak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawainya dulu wajahnya Nabi sampai bisa nyifati Alfi Faminunil Hajib, sampai bisa nyifati detail karena Delok wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin enggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal annadzuri misli. Ben gak ele-ele Allah, tak delok terima aku. Wong ora jelas. Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru, tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, maksud saya aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, shaf awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang gue ngarep gitu. Bayangkan misalnya, kamu semangat di shaf awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Dari malaikat, gayane gue ngarep, jebule raro. Ini di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane gue ngarep, jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Lu Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan di alasan ini khazanah kita, kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi Nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang tidak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Suffah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik, sekali masuk ke dalam enggak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2 jam setengah ngaji Jalalain. Baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu. Itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan. Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini. Terus kalau misalnya kesini selonang-selonang, kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka, pakai protokol. Sering gak fair dunia ini, tapi karena aku kiai ra oleh gelo, ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus, mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya ini. Mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok enggak mikir apa siapa situ kosong? Tak jawab enggak lah. Sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi. Gus, jam jenengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang. Karena ya takut. Kiai kan yo nganggur, jam 09.00 nganggur, jam 10.00 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 09.00, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ini jenis silaturahim. Menyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen, ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini, karena datang di jam kerja. Bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai dia ngenangin sampai Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang gak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta gak ada perang. Dan orang yang boleh mendiskusikan Islam. Wah itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu wong kan enggak kok bermikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dangen-angen cah wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng. Malah mok loro hati. Terus sedalah buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nantukaran liwat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kau kalah B A, kau kalah B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata tidak mas. Lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu dipertarungkan. Doang Islam itu dino aklin. Agama yang diterima dengan akal sehat, tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafa waktu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi ya macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam. Kamu yang repot. Akhirnya, ya sudah, Mat. Tuhannya satu aja. Ya itu yang, itu ya barokahnya diskusi tadi. Barokahnya enggak perang. Daraballahu matsalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Ya ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafatkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan gak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilallah. Tapi gara-gara baca la ilallah banyak kelpatok jadi kafir. Pertanyaannya loh, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu gak cara logika itu kan gak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan Asadzili, kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadiliyah. Cara madhab Sadili, dan Anda boleh berbeda madhab, mencari khasnya orang kampus yang wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis. Cara madhabi Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampun. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimah apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung yufar lahum makot salaf. Langsung dosanya diampun. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum maqad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladina kafaru iyantahu yufar lahum makat. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur. Itu langsung yufar lahum makat. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradut tauhid. Yaitu hanya dengan melafatkan kalimah thayyib. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafatkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam adab sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawai Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun enggak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu, terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita, termasuk yang di pinggir-pinggir saya. Ngaku alim, orang masalah lah, sobat. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid juga punya kelayakan diam. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ra tau maca la ilaha illallah aneh enggak kalimah ini. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Termasuk provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu meme-nya itu terlalu, kadang menghujat kita itu. Enak ya jadi GNO, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang gitu. Jadi apa, terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus gitu. Tertuduh terus gitu. Terus yang orang NO ya meme-nya juga gak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang enggak boleh ngasih-ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum, kalau yang sohibul bait rokok ya dapat rokok, kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus meme-nya itu, kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Nah, seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NO kebalikan balas. Oh ternyata enggak boleh ya mayit disodakoi, ternyata enggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ya modus ini kan, angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa. Wajar. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat, ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus, terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur, obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita hajud terus nuntut pangeran aduk turu. Mergongkok di akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ke aduk turu ya ratau dungo. Timbang abri-abri Islam, timbang ngelak-ngelakin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau gak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Macam-macam. Terus daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarang. Saya sering didolani Muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, gak waduh orang dungu, nak ramandi darani ulama dungane ramandi. Nak mandi, kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing raro bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi, ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya gak beli gak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, boyo doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati, jadi bupati yang baik, gubernur yang baik. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kaya-kaya kalau diminta doa, ya doa. Sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan. Selamat. Itu gak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha', boleh melakukan yang dikehendaki. Allah gak boleh terdikte oleh doa kita, gak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asadili ini khas-khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan mukaddimah. Yaitu yang melafatkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafatkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah cara madzhab Abdul Hasan Asadili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana dulu? Asadili apa Sanusiyah? Nah, alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Alhamdulillah sudah, ya tidak kemana-mana kan. Gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas-khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya halaman 24 sama 25 tak baca, ini masih orisinil. An Sofyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sofyan bin Uyainah, beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tianil qaryah fayas'alu Isa an syirori ahliha wayas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ. Karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya, "Lima tanzilu ala sirarin nas? Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal?" Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi para dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak ki jazab mengumpul yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ra tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan? Ngatut. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan,

Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fikih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shaum ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasib bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi jadi garwane Nabi sing ngrasa srodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok kaya isae. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik. Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rileks, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Ibu yo gojo-gojo kan ambek makhluk eh gojo. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, yang dintas sebagai pangeran, terus didudono swargo, Gusti swargo, ngiler tok rawong wayu roh wos mau ngiler tok ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarimu asal mlebu metu kon roko ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lo ya gak jaluk apa-apa meneh mboten Gusti, sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis wallahi wis wallahi la as'alu ghairah mesti ghairu khuslah ghairu tilkal khuslah ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelono seru wibet kan sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iki swarga mu wis macam-macam Gusti mu sok roh tok ora oleh mlebu jarene ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelok non rokok. Jadi pengiran jawabnya gampang didelok non rokok. Roh rokok begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga. Sementing tidak masuk neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Setelah lama itu dia dipenuhi swarga nenjuk mbuh swarga. Terus dia dipenuhi rokok. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabnya lucu. Atas tazi ubinjinan ngenyek kulo. Mengkarwan rahli swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga taman nah, sangen-angen sembuh jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka, wa asratu amsal, ya sikit tak turuti, wa asratu amsal, ya lan lipatan ke sepuluh. Jawabnya orang lanang ya lucu, atas tazi ubi wa antarabul alamin, jenengan pangeran kok ngenyean, maksudnya ustarwan aku rapat itu. Terus dari pangeran la astazi ubika, walakinni ala ma asya'u qadir, aku gak ngenyek kuwe, macam aku pangeran, nuruti kuwe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa mewangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawabnya malaikat Jibril itu lucu. Ya roh khiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50. Gentena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh enggak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan. Sebenarnya enggak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Kondi cung ketemu Allah ngeten-ngeten kan salat seket. Karena Nabi Ibrahim ternyata terkenal Nabi baik ya tidak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping seket. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la tutiku. Umatku sing gagah-gagah ora iso meneh umatmu. Berarti sebenarnya sebetulnya ya, itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung gitu ya. Sebetulnya dia itu enggak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin irji ila rabbika fas'al bitakhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah itu keringanan mau 5 tok. Jadi cek 45. Balik ini Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang. Yo beda umatku be umatmu. Ribet kan? Itu. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, nah, akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur lah, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan. Masyur itu. Ya kan, kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Iya toh tuntas betul. Bebas. Terus munggah ado-ado lah opo. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal, itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya'tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensyafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam ya inna rabbika ghadibal yawma ghadaban lam yaqdha qablahu mislah wa la yaqdha ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan enggak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya enggak berani nafsi-nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Apa dengan madzahirul jamal sampai kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamani ya rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain enggak tahu, hanya saya yang diajari kata Rasulullah. Nah, di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari afal tafdil Eva Muhammadun Ahmadu min wairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari afal apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma biasa atau yaf'alu ma yurid. Enggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan enggak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kok untuk qadar ra iso dirubah itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kok untuk qadar ra iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa ya yang huwa huma ya sawa yusbit. Nah Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu ta wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta napa? Safa. Artinya apa? Ketika nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah, nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun ahmadu min wirihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNO sing wis macam-macam lah. Sing ono sing potongane wedi terus hati-hati. Iku berarti makome Madzhahirul Jalal. Ono sing amin buya nek makome Madzhahirul Jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter ngono nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Gak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika falyafrah. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang. Senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata dadi wong alim ora enak. Itu contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah. Nanti orang gak berani jadi orang alim. Mungkin saya akan saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua gak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara, gini. Saya tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar, gitu. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu, Islam bisa tutup. Katanya. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan khed fokal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya khed, daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar, nunggu pelajaran khed. Baru tahu khed setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu khed ngeten-ngeten buatan normal, hukumnya piye? Oh hukumnya ini dibalik noneng adat. Ra usah registrasi, ra usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah, Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang gak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang, karena mereka yang bikin. Nah karena kiai gak punya gelar, gak bisa jabat di situ, saya juga istighfar. Jadi gak sampai untuk yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum khat dengan tadi kuliah se. Ngentek. Itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia ini sholat ya? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Terus saya sering ketemu. Terus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya. Itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau gak cerita gak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan gak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus, registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu. Semester 5 baru tanya. Iya kan, semester 5 ya? Iya. Itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, enggak juga kan, enggak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya enggak. Tapi sistem kiai lho, Bamun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye-piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri. Ya kan? KUA negeri, barokahnya mereka negeri dijamin negara kan, barokahnya muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid, bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah, di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, wong saya enggak pernah ket, ribet kan. Pas dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini baik-baik. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA-KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek gak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik, kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin, bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan gak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu gak berani. Meskipun gak tercatat, karena secara fikih meskipun gak tercatat, tetap dia seorang perempuan yang bersuami. Maka gak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya gak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa, karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai enggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya enggak berani akhirnya, meskipun aku ya wedi mlebu neraka, Mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu enggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya enggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu enggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa ya orang yang tanya, dari Kalimantan, dari Aceh. Gus, di kampung saya ada masjid dua, itu yang sama. Nah, ada yang dari orang perkotaan, Gus, di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini, harus orang 40, itu madhab Syafi'i, dalam madhab yang lain gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan. Manggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI gak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu Mbak, ini orangnya baru. Panjang ya, bisa tutup Islam kalau kesuan. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok apa sowan enggak oleh. Enggak takok ning kene. Enggak biasa ditanya orang ngedek-deken. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau enggak cukup ya engko sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayugi teng dalan nginjang mawon matur. Sebetulnya ya. Ya sebetulnya ya cuma sebetulnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebetulnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayugi nggih ngendikan ngoten teng dalan nginjang tengen kula. Itu kemungkinannya dua, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata. Karena secara fikih itu jelas haram, bagaimana mungkin suatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur asar sampai subuh belum ada jawab. Ada jawaban, berarti gak ada sholat kan. Ya makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam-Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung gitu. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi, sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti ae disolani presiden seneng, menteri seneng, enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, Kapolsek, kepala desa. Kepala desa, RT. Mudin. Mudin. Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nanti nyembelih pitik kemanian, pitik gue bedih man. Akhirnya gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah menaik. Terusannya gus satu orang. Ribet. Ya tak jawab lah pitiknya masih gue jauh urip orang. Terus urip gus. Wes satu orang madzhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi, yang cilik wae kan. Fekih itu ya, fekihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil enggak ditanyakan, mate ra wis. Tapi kalau jago, hewan jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan enggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Secara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan enggak disembelih. Berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah, akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang di mana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna, terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik, asal diselesaikan cara fauron, dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus, kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakokmu. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan-urusan ndak penting. Dewe wong-wong ngelucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo ambibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena ambibi kan bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Iya. Nah, tapi kepiting kalau haram kan iman. Karena besar. Ya? Karena besar kan? Kalau yuyu, silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak. Pertimbangan-pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Ambibi kan? Hidup dua alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya. Iya, kenapa kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Ya mestinya kan sama mestinya. Sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwili sama ini ketabrak truk. Enggak ada yang tanya. Jago. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak sing duwe langsung marani kula, pas saya naik motor, Gus kesini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal ya, kowe halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh. Kiai ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu mati ke Imam Syafi'i ngapunten umat kula tuh. Umat kula niku ora siap nganggo madzhab jenengan tuh ndak siap. Untuk madzhab ndak sama. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Yo tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang iman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan cerita ya, itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi wa robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas. Gak boleh beragama pertuntungan, terus emosinan, ya marem, raditu itu marem, jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah seri lho Pak Rizal. Satu aja yang di sini benar. Oh, satu aja. Besarat. Nggih, nggih, damel syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja. Satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madzhahirul Jamal nih. Iya, Madzhahirul Jamal. Sebentar lagi sudah jalan. Sebentar lagi sudah Madzhahirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo, setunggal mawon. Niki. Ya, ya, Pak Gus. Niki, niki, ambil, ambil. Ambil. Nggih. Ampun towo-towo terus Gus. Ya jangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Oh, iya. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu, kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya apa ya semacam harapan gitu, Gus Baha bisa ya, mungkin kalau beliau Mbah Hasyim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah baru lah, tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid, dan kami berharap nah kamu aja rangka. Itu para alumni secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu, atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah, ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf, karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir, mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang Madzhahirul Jamal atau Madzhahirul Jalal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Fadil. Dari peternakan ya? Peternakan. Tapi mau ngomong tafsir itu. Mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai. Niki yai kula peternakan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya sama maknani wa ma fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu, kamu untung tidak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir, yang kamu soal bukan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal akhirnya Israel. Woi itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha? Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni itu nyon sewu orang soleh betul. Tapi waya kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel. Karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, ini kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean, tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan takobala wa minna minkum takobal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat, jadi ya ya tetap hidup itu. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu, yang disoal itu Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu? Kan enggak? Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini, mungkin ngaji kamu enggak khatam sih, mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung enggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan satu orang mendingan dua ya. Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhalu minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau enggak terima ada orang main membunuh. Aqtal ta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, suratu Musa ila nahyil mungkar itu menunjukkan beliau wa Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini enggak benar kamu. Padahal sudah ada perjanjian, kamu enggak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa faqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, enggak bisa dong ini nafsan zakiatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu Nabi Khidir. Pada akhirnya nyuwun sewu ya enggak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya enggak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik meh sugih mbok pateni. Mbok yo bar Robin sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah itu kan boyo mateni wong kira-kira lah, nak wis sempat mapan sempat. Lu andi kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira lah. Jadi itu udah ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan, saya sendiri itu enggak tahu karena perintah. Jadi untung kamu enggak nyual Nabi Israel. Kalau nyual diincem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Pak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu, yang kamu soal Nabi Khidir ya, jadi enggak itu. Ya kalau nyuali Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya, makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus, karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab enggak khatam tuh tersiksa, karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh enggak jawaban, jawabannya di belakang, kan tadi wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu. Memang saya sendiri sebenarnya juga paham itu. Jadi cara basa Jawa itu wajar saya musa kira paham. Wajar aku dewe ku ya paham. Wong aku ya mau ngakoni gitu. Jadi sebetulnya sama-sama ada itu kan. Ini jenenge wa ma fa'altuhu an amri. Sudah ya. Ya, sudah ya. Tidak perlu dijawab katanya beliau. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan saya tidak harus menyimpulkan, karena kalau menyimpulkan malah itu menduguri ulama kan gitu. Itu enggak tawadu lagi malah itu, khawatir kualat loh. Baiklah, mungkin hanya kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Gus Pak. Nggih, betul napa-napa, dan setelah itu nanti kita foto bersama nonton. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ja'alna mutawassina fika mutahaqqina fika mutabadilina fika mutanasirina. Wa ja'alna ya Allah mimma yaj'aluka samadana maqsudana. Fardhu 'anna ya Allah alhamdulillah radita wa lakal hamdu fa'ta ridha wa lakal hamdu hatta tardha. La nufsi thana'ana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Allahumma ya ilahana bi jalil basir ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ij'alna ya wa min khiyari ummati, ij'alna mimma yuqimu hadha ad-din wa mimman yakhdumuhu wa yansuruhu. Waj'al ya Allah himmatana fi hadhihi at-tar'i ila kalimatikal 'ulya ka'an mikafa.